Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Kita melihat banyak sekali bencana-bencana yang menimpa. Entah itu bencana banjir, entah itu bencana tsunami, entah itu bencana gempa bumi. Dan banyak lagi bencana-bencana yang menimpa, terutama ya negeri kita Indonesia. Dan tentunya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, semua bencana-bencana dan musibah yang menimpa itu tiada lain hakikatnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengingatkan supaya kita segera kembali kepada Allah. Allah ingin mengingatkan dengan adanya bencana itu ya akhul Islam, agar kita ingat bahwasannya kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan sore hari ini, saya ingin membahas tentang hakikat musibah yang menimpa. Ketahuilah ya akhi, di sana ada musibah. Di sana ada ujian. Dan di sana ada sanksi. Para ulama membedakan itu. Berarti yang pertama yaitu musibah. Yang kedua yaitu ibtila. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu uqubah. Sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang musibah yang menimpa ya kaum muslimin maupun yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa, maka itu semua akibat daripada dosa-dosa kalian. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di antara musibah yang Allah timpakan itu akibat daripada dosa. Namun pertanyaannya, apakah setiap musibah yang menimpa itu adalah akibat dosa? Bagaimana dengan anak kecil yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ia tidak punya dosa? Bagaimana para nabi yang diberikan oleh Allah musibah sementara mereka pun juga tidak berdosa? Oleh karena itulah para ulama seperti Al-Imam Al-Alusi dalam kitab beliau dalam tafsirnya, kata beliau, wal ayah makhsusah bi ashabiz dzunub minal muslimin wa ghairihim. Ayat tersebut, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 30, itu dikhususkan hanya untuk pelaku-pelaku dosa dari kalangan kaum muslimin saja. Fa inna man la dzamba lahu, adapun orang-orang yang tidak punya dosa, kal anbiya, seperti para nabi, qad tusibuhum masaib, mereka juga ditimpa musibah. Akan tetapi itu bukan sanksi untuk mereka. Akan tetapi itu adalah merupakan apa? Ibtila'um minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan tentang perbedaan-perbedaan hakikat daripada sanksi, musibah dengan ujian. Kata beliau, alamatul ibtila ala wajhil uqubah. Yang sifatnya sanksi seperti apa? Yaitu al-muqabalah adamus sabr inda wujudil ibtila. Yaitu saat seseorang ditimpa musibah, dia tidak sabar. Wal jaza, dia selalu mengeluh kepada manusia. Maka kalau ternyata ada orang yang ditimpa musibah, ternyata ia tidak sabar, dia selalu mengeluh ke orang-orang. Ini tandanya musibah itu hakikatnya adalah sanksi buat dia. Tidak menggugurkan dosa, tidak. Tidak mengangkat derajat, tidak. Justru semakin menambah dosa buat dia. Karena ya akhi anzani Allah wa iyyakum, ya ketika seseorang dia tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah ujian malah suudzon kepada Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan dia mengatakan Allah tidak sayang kepada saya. Maka ya akhi, orang seperti ini hakikatnya dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wa alamatul ibtila takfiran wa tamhisan lil khati'at. Adapun jika ujian itu untuk menggugurkan dosa, wujudu sabr al jamil, yaitu pelakunya akan diberikan oleh Allah kesabaran yang indah. Wa adami syakwa, dan dia tidak akan mengadu kepada manusia. Dia akan berusaha untuk sabar. Dia akan berusaha untuk kuat menghadapi berbagai macam bencana dan musibah itu. Maka kata beliau, yang seperti ini menggugurkan apa? Dosa-dosa dia. Adapun yang ketiga, wa alamatul ibtila liirtifa'id darajat. Adapun kalau ujian itu untuk mengangkat derajat, wujudur ridha wal muwafaqah wa tu'maninatin nafs wa tu'maninatin nafs wasukun, yaitu hatinya ridha, bahkan dia tenang hatinya dengan diberikan oleh Allah musibah tersebut. Bahkan dia ketika ditimpa musibah itu dia merasa ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Maka yang seperti ini kata beliau mengangkat derajat dia. Sebagaimana para nabi yang diberikan oleh Allah berbagai macam musibah. Mereka ridho dengan ketentuan Allah. Hatinya tetap tenang. Bahkan ada orang ketika ditimpa musibah dia merasa senang. Dia merasa senang ditimpa musibah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat ya, di antara ulama salaf terdahulu, ketika diberikan oleh Allah sakit, ternyata malah dia enggak mau berobat. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau berobat? Dia berkata, karena aku berharap supaya Allah ampuni dosaku lebih banyak lagi. Subhanallah. Maka akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas ya akhi azani Allah wa iyyakum. Musibah yang menimpa terkadang itu adalah azab. Bagi orang-orang kafir itu pasti azab. Karena orang kafir tidak mungkin musibah itu mengangkat derajat dia, Pak. Orang kafir dengan musibah itu tidak mungkin digugurkan dosanya, Pak. Orang kafir dengan musibah itu hakikatnya azab, karena Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan demikian dalam surat Ar-Ra'd. lahum adabun fil hayati dunya, bagi mereka adab dalam kehidupan apa? Dunia. Berarti berbagai macam musibah yang menimpa mereka itu hakikatnya adab buat mereka. Sedihnya mereka jadi adab. Demikian pula galaunya mereka jadi adab. Bahkan berbagai macam kesakitan-kesakitan yang mereka derita dalam kehidupan dunia itu jadi adab buat mereka. Na'udzubillah. Sedangkan untuk orang yang beriman, maka tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, musibah itu menguburkan dosa-dosa dia. Kenapa? Karena itu akibat dosa-dosa dia. Maka yang seperti ini kebaikan. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah ingin atau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Wa idza arada bi'abdin syarran, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambih, maka Allah akan biarkan ia dengan dosanya. Allah tidak berikan sanksi untuk dia. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan sanksinya semuanya nanti pada hari kiamat. Subhanallah ya akhul Islam. Makanya kalau kita habis berbuat dosa, setelah berbuat dosa kok langsung dikasih sama Allah musibah. Alhamdulillah, Pak. Itu berarti kita masih diberikan oleh Allah apa? Kebaikan buat kita. Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah ya, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoda seorang wanita. Di mana wanita ini seorang sahabiat, dulunya waktu masa jahiliyah dia pelacur. Lalu digodanya wanita ini, lalu si wanita ini berkata, "Mah, qad ja'ana Allahu bil Islam." Jangan begitu. Kita sudah masuk Islam, Islam sudah mendatangi kita. Kita bukan masa jahiliyah lagi. Maka si laki-laki ini langsung ingat. Tapi kemudian si laki-laki ini melihati wanita itu saja. Sambil berjalan, sambil melihati perempuan itu. Pas dia balik, tahu-tahu apa? Tembok. Akhirnya apa? Nabrak tembok. Lalu kemudian ia pun pergilah ke Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Anta mimman aradallahu bika khairan. Kamu masih diinginkan kebaikan oleh Allah. Karena Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di mana? Di dunia. Antum pergi ke mall. Ya, matanya larak lirik ngeliatin akhwat yang bening-bening. Sampai rumah antum langsung sakit. Kepala pening. Alhamdulillah. Allah ingin gugurkan dosa kita. Ya. Yang musibah itu, Pak, kalau kita habis berbuat dosa dikasih kenikmatan, wah ini bahaya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aital 'abda yari idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati." Kalau kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, maka kata Rasulullah apa? Fa innama wa istidraj. Ia hakikatnya adalah istidraj. Sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ikhwan cerita ke saya, "Ustaz, saya punya istri gak pernah sholat, Ustaz." Ini ikhwannya berjenggot, Pak. Alhamdulillah dia udah hijrah, cuman istrinya belum hijrah. "Saya bingung, Ustaz. Istri saya ini gak mau sholat, gak mau pakai jilbab. Kebetulan saya punya toko, istri saya punya toko. Qadarullah, toko dia lebih ramai daripada saya." Antum, kata saya bilang, antum sudah nasihati dia belum? "Sudah. Kemarin saya nasihatin dia, kamu sholat. Jawab dia apa Ustaz? Saya enggak sholat juga rezeki saya banyak. Kamu sholat rezeki kamu seret. Berarti kan Allah masih sayang sama saya. Masya Allah. Bayangkan Pak, kalau kita sudah memandang kasih sayang Allah itu hakikatnya hanya diberikan apa? Nikmat dan rezeki. Makanya Allah membantah pendapat seperti ini dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia, kata Allah, apabila Allah memberikan kepada dia nikmat, Allah muliakan dengan nikmat-nikmat, dia berkata, "Pak Rabbi akraman, Rabbku memuliakan diriku." Adapun ketika Allah sempitkan rezeki dia, dia berkata, "Pak Rabbi ahanan, Allah menghina diriku. Allah tidak sayang padaku." Lalu Allah membantah, "Kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba." Hakikat hamba yang disayangi oleh Allah, ya akhul Islam, bukan dengan diberikan banyak nikmat, tidak. Terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah kasih sayang dengan cara dikasih musibah. Bagaimana tidak sayangnya Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf, seorang nabi yang mulia, Allah ingin sayangi Nabi Yusuf. Tapi dengan cara apa, Pak? Di penjara di bawah tanah bertahun-tahun lamanya. Bayangkan, di penjara di bawah tanah bertahun-tahun lamanya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Wallahi ya akhi. Tes, tes, tes, tes, tes. Taib, akhir Islam, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Hah? Jangan sampai musibah itu yang akhir Islam malah menjadi petaka buat hidup kita, Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa musibah? Ketika kita ditimpa musibah, yang harus kita lakukan yang pertama, itu as-sabr. Berusaha untuk sabar. Berusaha untuk sabar. Bagaimana caranya supaya sabar? Ini pertanyaannya. Kalau nasihat sabar itu gampang. Semua orang mudah mengucapkan sabar. Ya tidak. Tapi dalam prakteknya itu susah, Pak. Susah sekali. Maka dari itu, agar kita sabar dalam menghadapi musibah, yang harus kita pikirkan baik-baik adalah apa? Yang pertama. Yakini bahwasannya jika kita sabar, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW sabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fauqaha illa kafarallahu biha khotayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri ataupun lebih besar darinya, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Dan dalam riwayat Muslim, "Ma asaba min musibatin min wasabin wala nasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin illa kafarallahu biha khotayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa mukmin, baik rasa lelah, rasa capek, sedih, kesedihan, kegalauan, demikian pula kegelisahan, kecuali itu semua akan menggugurkan dosa dia. Maka kita ingat, supaya kita sabar, akhi, kita ingat bahwa ini untuk menggugurkan dosa kita. Demi Allah, ya akhi, orang yang digugurkan dosa oleh Allah itu nikmat yang sangat besar sekali. Kita ini butuh, kita butuh kepada sesuatu yang bisa menggugurkan dosa kita. Karena keselamatan kita di kuburan, keselamatan kita di hari kiamat, yaitu ketika kita digugurkan dosa kita, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai yang disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulanah matat wastarahat." Ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, si fulanah sudah meninggal dan istirahat." Faqadib, maka Rasulullah pun marah dan berkata, "Innama yastarihu man yughfiru lah." Sesungguhnya yang beristirahat di kuburannya itu hanyalah yang diampuni dosanya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang beristirahat di kuburan itu siapa, kata Rasulullah? Yang diampuni dosanya. Subhanallah, kita diberikan oleh Allah musibah agar Allah gugurkan dosa kita, agar Allah ampuni dosa kita. Wallahi hadza syai'un 'adzim. Ini sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita sabar, ya akhi, apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa kalau kita sabar, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Sukan dalam riwayat Imam Ahmad, seorang hamba apabila Allah telah menuliskan untuk dia tempat yang tinggi, tapi amalannya tidak sampai, Allah berikan kepada dia berbagai macam musibah dan ujian. Sampai kepada derajat yang telah Allah tentukan tersebut. Subhanallah. Ingat, akhi, kalau kita sabar menghadapi musibah, pahala besar akan datang kepada kita. Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan, kata Allah Subhanallah. Bayangkan, Pak. Kalau amalan-amalan yang lain dihitung oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk sabar tidak ada batasan hitungannya, bayangkan. Puasa dihitung 10 sampai 700. Salat dihitung di 10 sampai 700. Sedekah dihitung 10 sampai 700. Tapi untuk sabar, sabar Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya dengan tanpa batasan. Subhanallah, luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, akhi, agar kita sabar, apa yang harus kita lakukan ya akhul Islam azani Allah ya. Untuk kita minta kepada Allah kesabaran. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menyabarkan diri kita. Rasulullah SAW sabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang bersabar, Allah pasti jadikan dia sabar. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah jadikan dia sabar. Kenapa? Karena memang segala sesuatu itu harus ada usaha ya akhul Islam azani Allah ya. Yang kelima akhi, agar kita sabar, yang keempat, agar kita sabar, ingatlah bahwasanya orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Bukankah Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin? Allah cinta ke orang-orang yang sabar. Bayangkan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah melebihi cinta segala-galanya ya akhul Islam. Kalau Allah cinta kepada kita, subhanallah, Allah berikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya. Dan ternyata Allah mencintai orang-orang yang sabar. Akhul Islam azani Allah. Dan yang lainnya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, lebih dari 20 cara bagaimana kita bisa sabar di saat ditimpa musibah. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, akhi. Ketika ditimpa musibah, yang harus kita lakukan apa? Sabar. Makanya Allah memberikan kabar gembira tidak untuk orang yang sabar. Allah mengatakan apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kata Allah, kami akan uji kalian. Tuh lihat. Jadi yang namanya ujian pasti tidak, Pak? Pasti. Enggak mungkin kita hidup di dunia tanpa diuji, enggak mungkin. Ada seorang ibu telepon sama saya, "Ustaz, semua perintah Allah sudah saya laksanakan. Semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, Ustaz. Tapi kenapa Allah masih uji saya?" Masya Allah. Saya bingung, Pak. Saya bilang ke ibu tersebut, "Ibu, jadi ibu beribadah kepada Allah selama ini hanya ingin tidak diuji oleh Allah, begitu? Mau enggak mungkin, Bu, karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa kita pasti diuji. Dalam surat Al-Baqarah tadi, wala nabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian. Tuh, pasti ujian pasti ada. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira orang-orang yang sabar itu. Siapa yang bisa sabar? Alladzina idza asabatu musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanallah. Kalau antum yakin bahwa kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, insyaallah sabar. Lalu Allah menyebutkan tiga pemberian yang akan Allah berikan kepada orang yang sabar. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim. Yang pertama, mereka mendapat pujian dari Allah, masyaallah. Salawat dari Allah, kata para ulama tafsir, salawat Allah kepada hamba-Nya yaitu as-sana'u minallahi alaih, yaitu pujian Allah kepada si hamba tersebut. Bayangkan antum dipuji sama Allah, Mas. Lebih mending mana, dipuji sama Allah atau dipuji sama presiden? dipuji sama koran-koran, sama televisi-televisi. Nah, dipuji itu semua kecil. Allah kalau sudah memuji hambanya itu tanda Allah ridho kepadanya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka mendapat pujian dari Rabb mereka. Wa rahmah, yang kedua rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapat hidayah subhanallah. Dapat hidayah, bayangin mas. Ah, tolong bangunin itu teman antum. Antum kok tidur? Udah baca belum tadi doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jangan tidur mas, sore-sore itu gak bagus tidur. Kata Ibnu Qayyim, tidur habis asar tuh bisa menimbulkan kegilaan. Nah lo. Akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum. Tapi maklum Pak ya, suara saya ini merdu Pak, bikin tidur. Tapi ya akhir kita lanjutkan. Kemudian sikap yang kedua, agar ketika ditimpa musibah, ketika musibah menerpa kita, apa sikap kita yang kedua setelah sabar? Setelah sabar kita lakukan, sikap yang kedua yang kita lakukan ya akhi, husnudzon. Apa itu? Husnudzon. Apa itu husnudzon? Berbaik sangka. Ya akhi, berbaik sangka kepada Allah itu bukan sesuatu yang mudah ya akhi. Saya pernah setelah sholat isya tiba-tiba ada suara wanita memanggil saya, Ustaz. Waduh, ini yang manggil akhwat nih, masya Allah. Saya menengok ke belakang, rupanya ibu-ibu. Ustaz, boleh saya bertanya? Silakan, Bu. Ada apa, Bu? Ustaz, Allah itu ada tidak? Pertanyaannya ajib. Allah itu ada tidak, Ustaz? Subhanallah. Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Kata dia, Pak, saya sudah 17 tahun dikasih sakit. Saya sudah berobat ke sana kemari. Tapi belum sembuh juga. Sebetulnya Allah itu ada enggak, Ustaz? Masya Allah. 17 tahun dikasih penyakit, dia sudah berobat ke sana kemari. Ternyata tidak sembuh-sembuh, ternyata malah menimbulkan suudon kepada Allah. Bahkan ragu Allah ada atau tidak, Pak. Ragu, Pak. Saya sudah berdoa, kenapa Allah tidak ijabah doa saya? Allah itu ada apa enggak? Saya bilang, tak dulu, Bu, tak dulu. Saya mau tanya sama Ibu. Boleh? Tolong jawab. Jujur. Apa dosa yang ibu pernah lakukan? Dia pun terdiam. Lalu dia berkata, iya, saya dulu pelacur, Ustaz. Subhanallah, barangkali Allah ingin menggugurkan dosa-dosa ibu yang terdahulu. Kalau ibu dulu sabar untuk melacur, kenapa ibu tidak sekarang sabar? Buktinya ibu masih bisa jalan sampai sini? Alhamdulillah. Ibu masih bisa makan? Masih bisa. Alhamdulillah. Banyak orang yang lebih berat ujiannya dari ibu. Kenapa tidak berusaha sabar kepada Allah? Bahkan sampai ibu ragu. Allah ada apa tidak? La ilaha illallah. Ya akhi, ini musibah akhi. Kalau ternyata musibah itu malah menimbulkan suudon kepada Allah. Pernah datang lagi Pak, ibu-ibu datang lagi. Ibu-ibu mulu Pak. Dia bilang, Ustaz, saya dulu kaya raya. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya segala-galanya. Tapi kemudian perekonomian saya semakin terpuruk. Akhirnya saya jual mobil saya satu persatu. Saya jual rumah-rumah saya. Saya terus berdoa kepada Allah, minta supaya Allah perbaiki perekonomian saya. 5 hari yang lalu saya berdoa, ya Allah, jika engkau tidak mengijabah doaku dalam 3 hari ini, saya enggak mau sholat. Saya bengong, Pak. Bu, kok ibu berani banget ngancem Allah, kata saya. Boleh saya tanya sama ibu? Silakan Ustaz. Dulu waktu ibu kaya, sholat enggak? Jarang. Dulu waktu ibu kaya pakai jilbab enggak? Enggak. Kemana aja? Ketika ibu senang, ibu diberikan kenikmatan, lupa sama Allah. Ketika Allah ambil kenikmatan tersebut, ibu malah ngambek sama Allah. Mikir. La ilaha illallah. Itulah ya akhul Islam azan ya Allah wa ayakum. Jangan sampai musibah itu malah petaka buat hidup kita. Jangan sampai musibah itu malah menimbulkan suudzon kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tapi masalahnya untuk tidak suudzon kepada Allah ini susah, berat. Kita dikasih musibah, ujian, kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah setahun enggak diijabah-ijabah. Mulai kita lemah dalam berdoa, udahlah. Mungkin Allah sudah tidak lagi mengabulkan doa saya. Mungkin Allah sudah tak lagi sayang sama saya. Itu mulai itu, Pak. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi akhi, kalau udah suudzon sama Allah, yang datang tuh kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Itulah praduga sangkaan kalian kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Dan sangkaan buruk kalian itu membuat kalian binasa. Dan kalian pun termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. La Allah. Disinilah, Pak, penting sekali membangkitkan husnudzon kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, husnudzon kepada Allah, Allah kuat, kuat dan kuat. Husnudzon pertama, bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertakwa, tidak mungkin. Husnudzon bahwasanya Allah pasti akan memberikan kepada kita ganti yang lebih baik. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Allah mengulangi 2 kali, kata Ibnu Katsir. Artinya satu kesulitan akan mendatangkan 2 kemudahan. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah. Namun terkadang hati kita tidak sabar, Pak. Hati kita ingin segera diijabah doa kita. Kita ingin segera supaya musibah ini cepat berlalu. Itu masalahnya. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini, Pak, yang seringkali menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Seseorang itu akan dijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Kalau dia sudah tergesa-gesa, Allah tak akan lagi mendengar doanya. Saudaraku sekalian, akhul iman azani Allah wa iyyakum. Ini yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan. Ketika musibah menerpa hidup kita, ketika ujian menimpa kehidupan kita, yang harus kita lakukan, husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Karena husnudzon kepada Allah saat ditimpa musibah disertai dengan kesabaran, itu tanda kejujuran iman. Allah mengatakan, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tak mungkin. Maka Allah mengatakan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Berarti akhi, kalau ketika ditimpa fitnah, ujian, menerpa, musibah yang menimpa, kita sabar, kita husnudzon kepada Allah, berarti memang kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ditimpa musibah, iman kita langsung kolep. Langsung mundur lagi ke belakang, langsung kembali ke masa dulu yang kelam. Itu menunjukkan kita tidak jujur dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal iman, azani Allah wa yakum. Ada orang mengatakan, "Ustaz, saya mau hijrah." Bagus, bagus. Ketika dia mulai hijrah, mulai musibah menimpa dia. Kesusahan, kesakitan, kepahitan. Tapi subhanallah pak, saya melihat ada ikhwan yang dia memang walaupun susah bagaimana, dia tetap tidak mau kembali lagi kepada masa lalu dia yang kelam. Tak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Bahkan saya diceritakan dia, saya tahu dia bagaimana kehidupan dia yang kelam dahulu sebagai musisi dan yang lainnya. Ketika dia ceritakan itu, ah masya Allah, di saat dia mau hijrah itu, musibah itu luar biasa sekali pak. Sampai-sampai kata dia, mau beli susu buat anak saja gak bisa. Tapi dia jujur, dia tidak mau kembali ke masa dulu lalu yang kelam, tidak. Allah mengetahui akan kejujuran imannya. Loh sedikit demi sedikit pun Allah pun berikan kepada dia perbaikan dalam ekonominya. Alhamdulillah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, akhul Islam, azani Allah. Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Bahwasanya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang-orang yang sabar. Tidak mungkin. Karena Allah mempunyai sifat arhamur rahimin. Yang sangat sayang kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Ini yang kedua ya akhi. Yang harus kita lakukan saat ditimpa musibah. Yang ketiga ya akhi. Yang harus kita lakukan saat ditimpa musibah ya akhi. Yaitu kita segera banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Segera kita banyak taqarrub kepada Allah. Ketika musibah menerpa, jangan lari dari Allah. Jangan. Ketika musibah menimpa, segera kembali kepada Allah. Segera mendekat kepada Allah. Segera minta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru shalla. Beliau apabila ditimpa perkara yang susah dan sulit, segera salat kepada Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, bayangkan pak, kalau ditimpa perkara yang susah, kesusahan dalam hidup, segera sholat. Kenapa? Karena Rasulullah mempraktikkan firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan melalui sabar dan sholat. Saat ditimpa musibah, jangan lari dari Allah. Segera sholat, segera tahajud, segera kita banyak mengingat Allah, segera kita bermunajat kepada Allah, segera kita terus dan terus beribadah kepada Allah. Demi Allah, orang yang saat ditimpa musibah lalu ia dekat kepada Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan dia, pak. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, saat kita ditimpa kesusahan apapun, musibah apapun, segera kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Jangan sampai kita ini ibadahnya pas senang saja. Ada orang seperti itu. Ketika senang, ibadahnya bagus. Ketika susah, mulai jauh sama Allah. Ada orang kebalikan. Ketika susah, dekat sama Allah. Ketika senang, mulai jauh dari Allah. Sementara kita diminta dekat kepada Allah itu, Pak, saat senang maupun susah. Susah kita dekat kepada Allah, senang kita dekat kepada Allah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Fa inna lillahi ubudiyah fis sarai kama anna lahu ubudiyah fid darai. Allah memiliki hak ubudiyah di saat senang sebagaimana Allah memiliki hak ubudiyah di saat apa? Susah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah saat senang saja, saat susah kita kemudian pergi dan meninggalkan Allah Jalla wa'ala. La wallah. Orang seperti ini Allah menyebutkan, Pak, imannya di tepi jurang. Iya. Di tepi jurang. Fa in asabatu khairun itma'an nabi. Kalau ditimpa kesenangan, tenang imannya. Kalau ditimpa kesusahan, in qalaba ala wajhi. Balik lagi ya kepada kemaksiatannya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka setialah au kepada Allah, Pak. Susah maupun senang. Setia kita kepada Allah. Taqarrub kepada Allah. Minta kepada Allah. Saudaraku, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini sikap kita yang ketiga yang harus kita lakukan. Saat ditimpa musibah, Pak, jangan jauhi Allah. Saat kita ditimpa musibah, segera dekat kepada Allah. Segera ingat kepada Allah. Supaya Allah segera mendatangkan bantuannya kepada kita, wallah. Lihat Nabi Yusuf, Pak. Ketika Nabi Yusuf di penjara, ternyata yang menemani Nabi Yusuf di penjara dua orang. Pernah baca enggak kisah Nabi Yusuf? Lalu dua orang ini bermimpi, Pak. Yang satu mimpinya apa? Memeras anggur. Yang satu mimpinya apa? Di kepalanya ada roti lalu dimakan burung. Lalu dua orang ini minta kepada Nabi Yusuf, apa takwil mimpinya? Apa kata Nabi Yusuf? Adapun yang memeras anggur, dia akan bebas dari apa? Penjara, dan dia akan menjadi pelayan istana. Adapun yang bermimpi, di kepalanya ada roti lalu dimakan burung, dia akan dipenggal. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada orang yang akan selamat tersebut, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا. Maka berkatalah Nabi Yusuf kepada orang yang selamat itu, Udhkurni inda rabbik. Tolong ingatkan saya ya, di sisi rajamu. Nabi Yusuf melakukan kesalahan di sini. Nabi Yusuf ada jenis bersandar kepada orang tersebut supaya mengingatkan dirinya kepada raja. Padahal kalau dia minta langsung kepada Allah, Allah pasti langsung bebaskan dari penjara. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf berkata seperti itu? Udhkurni inda rabbik, ingatkan aku di sisi rajamu. Tolong ingatkan saya. Apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitan. Lalu setan pun membuat dia lupa. Walabisa fi sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf pun tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Gara-gara kesalahan ini, Pak. Nabi Yusuf hanya mengatakan kepada dia, Pak, ingatkan saya di sisi rajamu itu. Kata sebagian ulama seperti Imam Al-Tabari, ini kesalahan Nabi Yusuf yang beliau lakukan. Sebab kalaulah dia bersandar dan minta kepada Allah, Allah pasti langsung selamatkan dari apa? Penjara. Tapi masalahnya ternyata Nabi Yusuf minta tolong kepada selain. Padahal ini bukan syirik loh Pak. Tapi itu ada jenis penyandaran kepada makhluk. Kalau itu Nabi Yusuf, maka kita pun tidak boleh seperti itu. Ketika kita musibah, terkadang kita ini hati kita berharap-harap dibantu orang, Pak. Ketika kita ditimpa musibah, berharap-harap. Orang kaya mau bantu saya, orang teman saya mau bantu saya. Wallahi akhi, kalau hati antum seperti itu, bagaimana Allah akan tolong antum? Allah tidak akan tolong antum kalau seperti itu jadinya. Ketika kita musibah ditimpa, hati kita menuju kepada siapa? Allah. Kepada Allah saja. Itu yang diharapkan. Makanya kita bertakarub kepada Allah. Jangan mengharapkan bantuan makhluk kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Kemudian pembahasan terakhir, sebelum kita buka tanya jawab. Akhan Islam azani Allah ayakum. Ketahuilah bahwa musibah itu ada dua macam. Yang pertama, musibah yang menimpa dunia kita. Dan yang kedua adalah musibah yang menimpa agama kita. Nabi berlindung kepada Allah dari musibah yang menimpa agama kita, Pak. Tapi Nabi tidak pernah berlindung kepada Allah dari musibah yang menimpa dunia kita. Karena musibah yang menimpa dunia itu pasti akan di setiap orang akan kena. Nabi berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Tuh lihat. Wallahi ini hakikat musibah, Pak. Kalau musibah menimpa harta kita, menggugurkan dosa. Kalau musibah menimpa badan kita, menggugurkan dosa. Tapi kalau musibah menimpa agama kita, ini yang menyebabkan kita tersiksa di kuburan di akhirat nanti. Apa musibah yang menimpa agama, Pak? Musibah yang menimpa agama itu seseorang dijadikan senang maksiat. Musibah yang menimpa agama itu seseorang ditimpa syubhat pemikiran yang menyesatkan. Musibah yang menimpa agama itu seseorang mengikuti selalu syahwat dan syahwat yang dia pikirkan syahwat, syahwat, syahwat, syahwat. Wallah itu musibah yang menimpa apa? Agama. Ini lebih mengerikan, Pak. Ngeri, Pak. Wallah. Makanya ya akhi, mereka yang ditimpa oleh Allah musibah banjir, bandang, meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Mereka yang ditimpa musibah, dibunuh, Allah mudah-mudahan Allah gugurkan dosanya. Yang mengerikan itu orang yang diberikan oleh Allah nikmat, lalu ditimpa musibah agamanya. Ia lupa kepada Allah. Dia pun jadi cinta dunia. Dia pun terfitnah oleh wanita. Dia pun terfitnah oleh syahwat. Akhirnya dia tenggelam dalam berbagai macam maksiat. Na'udzubillah. Wallahi ya akhi, ini musibah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hilangnya dunia itu lebih kecil dibandingkan dengan hilang agama dan keimanan, Pak. Orang yang beriman itu khawatir agama dan imannya rusak. Orang yang beriman itu enggak masalah dunianya rusak asal imannya tetap kuat. Karena modal kita menuju kuburan apa? Bukan mobil mewah, bukan rumah mega. Modal kita menuju kuburan keimanan dan ketakwaan yang oleh Islam. Walaupun tentunya kita minta kepada Allah dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik ya akhi, kita buka tanya jawab. Karena kajian kita sampai jam 6 ya. Sisa setengah jam lagi. Apakah boleh saat kita banyak ditimpa musibah, kita merasa menjadi hamba yang belum beriman dan menganggap bahwa musibah ini sebagai bentuk azab dan berharap Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan tidak beranggapan bahwa musibah ini bukan sebagai ujian dan jalan untuk meninggikan derajat kita. Ini ada sedikit suudon sama Allah. Akhi, kalau musibah menimpa kita, memang kita harus introspeksi diri, betul sahih. Setiap kita kalau ditimpa musibah, kita coba introspeksi diri kita. Bagaimana sholat kita? Bagaimana zikir kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana apakah kita sudah melakukan maksiat-maksiat kepada Allah atau tidak? Coba periksa. Kalau ternyata kita banyak dosa, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita apa? Musibah ini. Ini artinya Allah masih menginginkan kebaikan buat kita. Allah masih menginginkan kepada kita. Buktinya apa? Allah masih ingin menggugurkan dosa-dosa kita dengan ditimpa musibah itu. Ikhwata Islam azani Allah. Adapun kemudian, ya, antum menganggap dengan banyaknya musibah ini, ya, sebagai bentuk azab Allah kepada saya, sementara kamu sudah beriman kepada Allah, ini ada jenis khusu'uban kepada Allah. Jangan. Karena azab itu hanya untuk orang-orang yang kafirin, yang tidak beriman kepada Allah. Adapun kamu beriman, kamu sholat, alhamdulillah ditimpa musibah seperti ini, alhamdulillah itu tiada lain adalah untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat antum, insyaAllah. Kewajiban kita husnudzon kepada Allah, Pak. Husnudzon kepada Allah. Karena kalau antum tertimpa perasaan seperti itu terus-menerus, saya khawatir antum lama-lama jauh dari Allah. Lama-lama antum jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah maksiat yang kita lakukan bisa berdampak kepada kerabat terdekat? Tidak. Kecuali kalau kerabat antum mendiamkan antum saat melihat maksiat antum. Rasulullah Ta'ala berfirman, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Antum yang berbuat dosa lalu orang jadi kena sial. Kecuali kalau mereka ngelihat antum berbuat dosa tapi diam seribu bahasa, enggak ngasih nasihat. Padahal mereka mampu memberikan apa? Nasihat. Nah, kalau seperti ini baru bisa kena. Sebagaimana yang menimpa Banu Israel, Pak. Orang-orang yang menimpa Banu Israel, ya, mengenai larangan untuk berburu di hari Sabtu. Maka itu menjadi tiga kelompok, kata Ibnu Katsir. Kelompok yang pertama, pelaku maksiat. Kelompok yang kedua, orang-orang yang mengingkari. Dan pelaku yang ketiga, orang-orang yang diam dan tidak mengingkari. Ternyata Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang Allah selamatkan hanyalah yang mengingkari saja. Adapun yang tidak mengingkari dan yang melakukan maksiat, dikenakan oleh Allah azabnya. Na'udzubillah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Kalau kita melihat teman kita berbuat maksiat, jangan diam seribu bahasa. Selama kita mampu ngasih nasihat, nasihati. Jangan jadi setan bisu, akhi. Pembiayaan bank syariah dengan menggunakan akad murabahah bila bil wakalah dengan tujuan pembiayaan. Nah, ini tanyakan Dr. Erwandi ini. Antum tanyakan ke Dr. Erwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman yang harus segera disampaikan. Untuk pemilik mobil E1340, mungkin ini maksudnya untuk memindahkan mobilnya karena warungnya mau dibuka katanya. Ada SMS yang masuk. Tapi untuk jamaah sekalian, perlu diingatkan salah satu adab kita dalam menuntut ilmu adalah tidak meninggalkan masjid kecuali guru kita telah meninggalkannya. Jadi diingatkan kembali, kita sebagai thalibul ilm menjaga adab-adab kita agar ilmu kita berkah. Untuk santri-santri juga diingatkan untuk tidak meninggal masjid sebelum guru kita meninggalkan masjid. Taib. Alhamdulillah diingatkan. Mudah-mudahan mau mendapat, mau ngambil peringatan. Kalau saya tadi mau ngingetin malu, Pak. Saya husnudzon aja, mungkin pada pengen kencing. Ya. Itulah pentingnya belajar adab sebelum menuntut ilmu. Kita ini banyak rajin menuntut ilmunya, tapi kurang belajar apa? Adabnya. Ya. Baik, kita lanjutkan, akhi. Kalau kita membeli air ruqyah, apakah kita termasuk bersandar kepada makhluk? Ngapain harus beli air ruqyah, Mas? Kan antum bisa meruqyah diri sendiri. Iya kan? Iya. Apakah pernah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya ada yang punya usaha meruqyah air dulu dijual? Enggak ada, Pak. Enggak ada satupun para ulama yang mereka ngeruqyah air lalu airnya dijual. Semua ini perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Maka dari itu ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Antum tinggal bacakan aja Al-Fatihah ke air, antum minum dah bismillah. Ya. Saya khawatir kalau antum membeli air ruqyah itu, pertama antum jatuh kepada perkara yang dibuat-buat dalam agama ini. Yang kedua, hati antum ada jenis bersandar kepada air tersebut. Kenapa? Karena ini yang bacain wali. Ini orang soleh. Kalau saya, wah, akhirnya ada jenis hati kita bersandar kepadanya. Nah ini, ya. Bagaimana cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita tidak ketahui banyak beramal soleh? Sholat menggugurkan dosa tidak, Pak? Bukan dosa. Wudu menggugurkan dosa tidak, Pak? Menggugurkan dosa. Sedekah menggugurkan dosa tidak, Pak? Menggugurkan dosa. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar menggugurkan dosa tidak, Pak? Menggugurkan dosa. Berjalan kaki menuju masjid menggugurkan dosa tidak, Pak? Menggugurkan dosa. Makanya alhamdulillah, Pak, kita bersyukur kepada Allah, ternyata banyak sekali amal untuk menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Maka dari itulah, agar kita digugurkan dosa-dosa yang kita tidak tahu, yang pertama kita beramal soleh. Yang kedua, minta ampun kepada Allah dalam dosa-dosa yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Di antara doa Nabi apa? Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillah, yang kecil maupun yang besar. Awwalahu wa akhirah, awal sampai akhirnya. Sirrahu wa alaniyatah, yang rahasia maupun yang terang-terangan. Tuh lihat Nabi minta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya yang seluruhnya semuanya. Ya. Yeah. Bagaimana cara mendidik anak sesuai sunnah? Wah, ini butuh pembahasan tersendiri, Pak. Ya, yeah, pendidikan anak sesuai dengan apa? Sunnah. Mungkin kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu mendatang, insya Allah kita pelajari itu. Hah? Ada dari BSNS, silakan. Ya, ada pertanyaan masuk mungkin lewat Aila TV atau radio kita. Bismillah. Ana mau tanya Ustaz. Ini sepertinya dari ibu-ibu lagi Ustaz. Apakah dosa seorang manusia bisa menyebabkan kesusahan untuk anaknya? Ana sering merasa bersalah pada anak ana yang autis Ustaz, anaknya. Allah, subhanallah. Jadi anaknya autis, jadi dia merasa ini dosa saya gitu. Apa yang harus ana lakukan gitu. Dia ngerasa ya sudah mungkin sadar ini dosa saya, anak saya seperti ini. Minta nasihatnya gitu Ustaz. Pertama Allah mengatakan Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau anti punya anak yang autis, apakah itu akibat dosa kamu? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi iya akibat daripada kesalahan masa lalu saat muda, kurang memperhatikan kesehatan. Iya. Nah, terkadang anak autis itu Pak akibat daripada banyak perkara. Saya dulu belajar herbal 3 tahun. Saya belajar dari Abu Muhammad. Abu Muhammad bilang berkata ke saya, anak autis itu terkadang karena gaya hidup ibunya dulu. Dari sisi pola makan maupun pola hidup. Misalnya, waktu mudanya dulu sering begadang. Sering begadang aja. Akibatnya nanti pas sudah menikah anaknya bisa autis. Atau yang kedua pola makan yang salah. Saat hamil misalnya sering makan makanan yang bikin anak autis. Itu juga bisa jadi. Yang ketiga bisa jadi faktor keturunan. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas itu ujian buat kamu. Ketika kamu dikasih anak yang autis, segera kamu taqarrub sama Allah, segera kamu husnudzon kepada Allah, bahwasanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua insyaallah menggugurkan dosa. Itu semua insyaallah mengangkat derajat kamu kalau kamu sabar menghadapinya. Allah. Karena anak itu ya akhi bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah, yang jelas saat kamu diuji oleh Allah dengan anak yang autis, kamu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sesuatu yang luar biasa insyaallah. Dan kemudian banyak beramal soleh, karena amal soleh kamu itu insyaallah pengaruh buat anak kamu. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Kahfi, ketika Nabi Khidir ya, mendapatkan sebuah dinding yang mau roboh. Kemudian Nabi Khidir memperbaikinya. Kemudian Nabi Musa protes. Kenapa kamu tidak minta upah? Maka Nabi Khidir menceritakan, fa'ammal jidar, adapun dinding yang mau roboh itu milik siapa? Fakana li gulamain yatimain, itu milik dua anak yatim. Lalu Nabi Khidir mengatakan apa? Wa kana abuhuma saliha. Dan ayah dua anak yatim ini orang soleh. Fa'arada rabbuka ayyablughu ashuddahuma. Maka Allah dengan kesolehan bapaknya tersebut ingin memelihara dua anaknya tersebut. Sa'id bin Jubair berkata kepada anaknya, "Hai anakku, aku akan tambah salatku untuk kebaikan dirimu." Berarti amalan soleh itu mempengaruhi anak tidak Pak? Mempengaruhi anak. Rasulullah bersabda, ihfadillah, yahfadka, jaga Allah. Allah akan jaga kamu. Kata Ibn Rajab al-Hambali ketika menafsirkan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal-Hikam. Jaga Allah, artinya jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Niscaya Allah akan jaga kamu pada hartamu, pada dirimu, pada keturunanmu. Dan Allah akan jaga kamu ketika kamu sakaratul maut. Allah akan jaga agama kamu, dunia dan akhiratmu. Iya. Bagaimana jika orang tua berbuat maksiat? Kita tidak mampu menasihatinya karena takut dimarahi. Apakah selaku anak akan mendapatkan akibat dari maksiat orang tuanya karena dia diam? Akhi, menasihati orang tua terkadang tidak harus dengan bicara. Terkadang menasihati orang tua itu dengan perbuatan. Atau dengan cara yang lain. Iya. Antum tahu tidak kisah masuk Islamnya Amr bin Jamuh? Amr bin Jamuh itu masuk Islam gara-gara anak-anaknya, Pak. Anak-anaknya tidak mengatakan kepada ayahnya, ayah enggak boleh menyembah berhala, enggak boleh gini, enggak. Anak-anaknya suatu malam mengambil patung yang di berhala yang disembah sama bapaknya. Dimasukkan ke tempat sampah. Pagi harinya Amr bin Jamuh kehilangan Tuhannya. Dicari-cari, ternyata Tuhannya di tempat sampah. Diambil, marah Amr, siapa yang berani menghina Tuhan saya ini? Disimpannya, dicucinya, disimpannya. Keesokan harinya anak-anaknya ngambil lagi, Pak. Dibuang lagi. Pagi harinya Amr bin Jamuh kehilangan Tuhannya lagi. Marah lagi Amr bin Jamuh. Sampai 3 malam berturut-turut. Akhirnya Amr bin Jamuh kemudian membekali Tuhannya pedang. Kalau kamu memang Tuhan, seharusnya kamu bisa memelihara dirimu sendiri. Malam itu anak-anaknya kembali ngambil lagi, masukin lagi. Bahkan disamakan dengan apa? Dicampur dengan darah haid sama daging anjing. Walah tambah marah. Tapi Amr bin Jamuh hari ini mikir. Kalau ini Tuhan, harusnya dia bisa menyelamatkan. Ya, harusnya dia menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya dia masuk Islam. Ternyata mendakwahi orang tua gak harus dengan ceramah kan? Mengingatkan orang tua terkadang bisa dengan perbuatan, bisa dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Yang jelas kita usahakan dulu deh. Saya punya teman, Pak. Dia cerita ke saya. Dia bilang, saya ini paling susah mendakwahi bapak saya. Saya udah dakwahi, saya sudah ceramahi, saya berbagai macam. Dah mempan. Tiba-tiba subhanallah bapak saya pergi ke masjid. Ajib. Tiba-tiba bapak saya minta celana-celananya diguntingin. Ajib. Selama ini saya dakwahi gak mempan. Tiba-tiba berubah. Akhirnya saya selidiki-selidiki. Rupanya bapak saya ngedengerin radio. Dapat hidayahnya dari apa? Dari radio. Kita gak tahu hidayah dari mana saja datangnya kan. Hidayah gak harus dari kita kan. Kadang dari orang lain. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas usahakan dulu deh Pak. Ya, usahakan dulu untuk menasihati bapak kita tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa doa terbaik yang kita ucapkan saat sujud? Pertama, Nabi menganjurkan kita banyak-banyak berdoa saat sujud. Nabi bersabda, "Fa'ammas sujud fa'akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum." Adapun sujud, perbanyaklah berdoa. Karena itu lebih dekat untuk diijabah. Yang kedua, Nabi pernah menganjurkan Abu Bakar untuk berdoa dalam sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat zolim dengan kezoliman yang banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata Nabi mengajarkan doa ini kepada siapa? Abu Bakar. Nabi juga, Pak, sering mengucapkan doa. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa paling sering Nabi lantunkan kepada Allah. Nabi juga sering mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Itu Nabi sering lakukan. Ada Nabi, ada doa yang Nabi suruh kita pelajari seperti mempelajari ayat Al-Quran. Nabi mengatakan ta'allamuha kama tata'allamu ta'ayatan minal Quran. Pelajari doa ini sebagaimana kalian mempelajari ayat dari Al-Quran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alay wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilayka ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar bisa mencintai orang-orang miskin, dan aku minta kepada Engkau agar Engkau ampuni dosaku, sayangi aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong wafatkan aku ya Allah dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau cintamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang bisa mendekatkan kepada dirimu. Ini doa yang Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, pelajari doa ini seperti mempelajari ayat Al-Quran. Apal enggak? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilayka ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nah, itu doa. Dan banyak lagi doa yang lain, ya. Sepertinya sudah tidak lagi bertanya, alhamdulillah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu-ibu, terutama buat saya pribadi yang berbicara, ya, dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan musibah-musibah yang menimpa kita itu semakin menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.